Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwanabiddin azakumullah, pada malam hari ini akan kita pelajari tafsir suratul An'am ayat yang ke-145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul, katakanlah, la ajidu fima uhiya ilayya muharrama, tidak aku dapati pada wahyu yang disampaikan kepadaku sesuatu yang haram. Ala ta'imin yaz'amu, untuk dimakan oleh orang yang memakannya. Illa ayyakuna maitata au daman masfuha au lahma khinzir, kecuali berupa bangkai atau darah yang tertumpah atau daging babi. Fa innahu rijsun, sesungguhnya daging babi itu najis. Au fiskon uhilla li ghairillah, dan juga yang diharamkan adalah binatang yang disembelih untuk selain Allah. Faman ittara ghayra baghin wala 'ad, barang siapa yang terpaksa memakan yang haram ini dalam keadaan dia tidak bagin, nah, yakni tidak menginginkan untuk memakannya, dan tidak pula melampaui batas. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahmataala fi tafsirihi, lamma dzakara ta'ala dhammal musyrikina ala ma harramu minal halali wa nasabuhu ilallah wa abtala qawlahum, amara ta'ala rasulahu ayyubayyina linnasi ma harramahu wahu alayhim liya'lamu annama ada dzalika halalun. Setelah dalam ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang musyrik yang berani mengharamkan yang halal dan bahkan berani menisbahkan itu kepada Allah Dan Allah juga telah menyatakan bahwa ucapan mereka itu batil. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk menjelaskan kepada umat manusia makanan yang Allah haramkan atas mereka. Agar mereka mengetahui bahwa selain yang diharamkan ini hukumnya halal. Man nasaba tahrimahu ilallah fahuwa kadibun mubtilun. Di anna tahrima la yakunu illa min indillah ala lisani rasulihi. Dan barang siapa yang menisbahkan keharaman sesuatu yang halal itu kepada Allah, maka dia pendusta dan ahlul batil. Karena yang berhak mengharamkan ialah Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala li rasulihi qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ala ta'imin ay muharraman aqruhu biqat'in nadhari an tahrimi intifa'i bi ghairil aqli wa adami. Sungguh Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, katakanlah, tidak aku dapati dalam wahyu yang diturunkan kepadaku makanan yang diharamkan, yakni diharamkan memakannya tanpa melihat haram dalam mengambil manfaat selain makan, ya, atau tanpa makan. Illa ayyakuna maitatan, kecuali yang berupa bangkai. Wal maitatu ma mata bi ghairi zakatin syar'iyatin fa inna dhalika la yahill. Bangkai ialah binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i, dan itu hukumnya tidak halal. Kama qala ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman telah diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi. Au daman masfuha, atau darah yang tertumpah. Wa waddamul ladzi yakhruju minadh dhabihati inda zakatiha fa innahu dam alladhi yaduru ihtibasuhu fil badan fa idza kharaja minal badani zala ad-daru bi aqli lahmi. Wa mafhumu hadha al-lafzi an ad-dam alladhi yabqa fil lahmi wal uruqi ba'da dhabhi annahu halalun tahirun. Darah yang tertumpah ialah darah yang keluar dari binatang ketika disembelih. Sungguh darah tersebut sangat membahayakan bila ditahan dalam badan. Jika keluar dari badan, maka hilanglah bahaya itu. Nah, dengan cara memakan dagingnya. Fa idza kharaja minal badan, jika keluar dari badan, zala dharu bi aqli lahmi. Ya. Maka berubahlah bahaya itu. Naam, dengan memakan dagingnya. Wa mafhumu hadzal lafdi, dan dari lafaz ini bisa dipahami bahwa darah yang masih tersisa di daging atau di urat atau serat, ya, setelah disembelih hukumnya halal dan suci. aw lahma khinzir fa innahu ritsun ay fa inna hadhil asya'a ats-tsalasata ritsun ay khabathun najasun mudirrun haramahu Allahu lutfan bikum wa nazahatan lakum an muqarabatil khaba'is. Atau daging babi, karena sungguhnya itu najis. Yakni tiga perkara ini najis, jijik, najis dan membahayakan. Allah mengharamkannya karena sangat sayang kepada kalian dan sangat menginginkan kalian bersih dari segala sesuatu yang menjijikkan. Au illa ayyakuna fiskan uhilla li ghairillahi bih. Atau yang termasuk diharamkan ialah fiskan uhilla li ghairillah, binatang yang disembelih untuk selain Allah. Ai illa an takuna dhabihatu madbuhatan li ghairillahi minal awthani wal alihati allati ya'buduhal musyrikuna. Yakni binatang yang disembelih untuk selain Allah, baik untuk berhala atau sesembahan-sesembahan yang diagungkan oleh orang-orang musyrik. Fa inna hadza minal fiskil ladzi huwal khuruju an ta'atillah ila maksiati. Ini disebut dengan kefasikan karena memang telah keluar dari mentaati Allah menuju kemaksiat kepada Allah. Ai wa ma hadha fa hadhihi al-ashya'ul muharramat man ittarra ilayha ay hamalathu al-hajatu wad-daruratu ila aqli shay'in minha bi allam yakun indahu shay'un wa khafa alayhi ala nafsihi talafa ghayra baghin wala 'adin ay ghayra baghin ay muridan li aqliha min ghairi tirarin wala muta'addin ay mutajawijin lil hajj bi ay yaqula ziyadatan an hajatihi faman itara ghayra baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafur rahim ay fa wahu qad samaha man kana fi hadhihi al hali. Di samping ini, perkara-perkara yang telah diharamkan tadi, bagi orang yang terpaksa memakannya, ya, karena ada kebutuhan dan unsur darurat untuk memakan sebagian yang diharamkan itu, karena dia tidak punya apa-apa untuk dimakan dan khawatir mati dan binasa tanpa ada keinginan untuk memakannya dan tanpa melampaui batas, yakni tanpa ingin memakannya dalam keadaan tidak darurat dan tidak melampaui batas, yakni tidak memakan lebih dari kebutuhannya. Maka barang siapa yang memang tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas dari kebutuhannya, maka sungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yakni Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang yang keadaannya seperti ini untuk memakan barang yang haram. Nah. Wa ikhtalafa al-ulama'u rahimahumullah fi hadzal khasr al-madhkur fi hadhihi al-ayah. Para ulama, semoga Allah merahmati mereka, berbeda pendapat. Mengapa di dalam ayat ini yang diharamkan hanya terbatas ini saja? Ma'anna thamma muharramatun lam tudzkar fiha kasiba'i wa kulli dhina mikhlabin minat toiri wa nahwi dhalik. Seperti 6. Padahal di sana ada perkara yang haram yang tidak disebutkan dalam ayat itu. Seperti binatang buas atau burung-burung yang buas yang memiliki cakar dan yang semisalnya. Faqala ba'duhum in hadhil ayah nazilatun qabla tahrimi ma zada ala ma dhukira fiha fala yunafi hadzal hasr al madkur fiha at tahrim al mutaakhir ba'da dhalik di annahu lam yajidhu fi ma ukhiya ilayya fi dhalikal waqti. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini turun sebelum diharamkannya binatang-binatang yang lebih dari itu, sehingga tidak menafikan pembatasan pengharaman tadi dengan haramnya yang lainnya yang disebutkan terakhir. Karena Rasulullah tidak mendapati apa yang diwahyukan kepada beliau saat itu. Wa qala ba'dhum in hadhil ayata mustamilatun ala sa'iril muharramat ba'dhuha sharihan wa ba'dhuha yu'khadhu minal ma'na wa umumil illah. Sebagian yang lain berpendapat bahwasanya ayat ini sudah mewakili semua perkara yang diharamkan. Sebagian ada yang disebutkan dengan jelas, sebagian lagi karena memiliki makna yang sama atau memiliki kesamaan sebab diharamkannya. Fa inna qawlahu ta'ala fi ta'lil maitati waddam walahmil khinzir aw al akhir minha faqat fa innahu ritsun wasfun syamilun likulli muharramin fa innal muharramati kullaha ritsun wa khabath wa hiya min al khaba'ith al mustaqdirah allati harramahu wa huwa ala ibadihi siyanatan lahum wa takrimatan an mubasaratil khabithir rajas ritsi wa yu'khadhu tafasilu ritsi al-muharram min as-sunnah fa innaha tufassiru al-qur'ana wa tubayyinu al-maqsuda minhu fa idza kana Allahu ta'ala lam yuharrim min al-mata'im illa ma dhukira wa at-tahrimu la yakunu masdaruhu illa syar'u Allah dalla dhalika ala anna al-musyrikina alladhina harramu ma razaqahum Allahu muftaruna 'ala Allah mutaqawwiluna alaihi ma lam yaqul. Sungguh firman Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sebab bangkai darah dan daging babi diharamkan, atau sebab yang terakhir saja yakni daging babi, ya. Sungguh karena itu ialah najis. Ini merupakan sifat yang mencakup semua barang yang diharamkan. Karena barang yang diharamkan itu semuanya najis dan menjijikkan, termasuk menjijikkan yang dianggap kotor yang Allah haramkan kepada hambanya untuk menjaga kesehatan mereka dan memuliakan mereka agar tidak mengkonsumsi barang-barang yang menjijikkan dan najis. Kemudian diambil dari rincian barang najis yang diharamkan, yaitu sunnah. Karena sunnah menjelaskan Al-Quran, menjelaskan maksud Al-Quran. Jika Allah Ta'ala tidak mengharamkan makanan kecuali yang telah disebutkan dalam Al-Quran, maka pengharaman itu sumbernya dari syariat Allah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik yang telah mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka, berani berdusta atas nama Allah dan berani berkata apa yang tidak Allah firmankan. Naam. Wa fil ayati ihtimalun qawiyyun laula annallaha dzakara fi al-khinzir wa huwa anasiya qafi naqdi aqwalil musyrikin al-mutaqaddimati fi tahrimihim lima akhallahu wa وَخَوْضَهُمْ أَبِذَلِكَ بِحَسْبِ مَا سَوَّلَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ وَذَلِكَ فِي بَهِمَةِ الْأَنْعَامِ خَاصَّةً وَلَيْسَ مِنْهَا مُحَرَّمْ إِلَّا مَا ذُكِرَ فِي الْآيَةِ الْمَيْتَةِ مِنْهَا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَخَلَالٌ. Di dalam ayat ini ada kemungkinan yang cukup kuat seandainya Allah tidak menyebutkan babi, yakni ayat ini untuk membantah pendapat orang-orang musyrik yang lalu yang mengharamkan apa yang Allah halalkan dan mereka mendalam-dalami itu semuanya sehingga mereka ditipu oleh hawa nafsunya, dan itu tentang binatang ternak secara khusus. Ya, tidak ada yang diharamkan kecuali yang disebutkan dalam ayat ini. Di antaranya ialah bangkai dan yang disembelih untuk selain Allah. Selain itu hukumnya halal. Wala'ala munasabatu dikilahin zirhuna ala hadal ihtimali anna ba'dal juhali qad yadkhuluhu fi bahimatil an'am wa annahu naw'un min anwa'il ghanam kama qad yatawahhamuhu jahalatun nasara wa asbahuhum fayanmunaha kama yanmunal mawasi wa yastakhillunaha wa la yufarrikuna bainaha wa bainal an'am fahadhal muharram ala hadil ayati kullihi min babit tanzih lahum wasyan. Barangkali juga ayat ini ada kesesuaian dengan menyebut babi di sini, karena sebagian orang-orang bodoh memasukkan babi dalam binatang ternak dan menganggap babi ini termasuk salah satu jenis binatang ternak, sehingga orang-orang bodoh itu, ya, seperti orang Nasoro dan yang menyerupai mereka, mengembangbiakkan babi. Sebagaimana mengembangbiakkan apa ini? Binatang ternak yang lain. Mereka menganggap halal itu babi dan tidak membedakan antara babi dan binatang ternak lainnya. Nah, dan semua yang diharamkan dalam ayat ini untuk umat adalah dalam rangka menjaga kesehatan mereka dan membersihkan mereka dari perkara yang diharamkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Nah, setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat yang ke-145 dan juga tafsir dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah yang cukup panjang dan lebar, maka di sini perlu kita sampaikan beberapa faedah na'am tentang ayat ini. Yang pertama, ayat ini menunjukkan tanda kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan, aku tidak mendapatkan di dalam wahyu yang diberikan kepadaku. Nah, ini menunjukkan apa ini? Dalilun min dalail nubuwah. Tanda-tanda kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, yang berhak mengharamkan dan menghalalkan sesuatu ialah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi enggak boleh kita sembarangan menganggap ini haram, ini halal, ya. Tidak boleh. Kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, faedah berikutnya, makanan yang Allah haramkan ada dua jenis, Yang pertama, diharamkan secara sharih, secara jelas namanya. Seperti bangkai, daging babi, dan semisalnya, ya. Yang kedua, Allah haramkan dikarenakan memiliki sebab yang sama, ya, namanya ghairu sharih, tidak jelas namanya, tetapi memiliki kesamaan sebab dengan yang Allah haramkan secara jelas, ya. Ya, seperti misalkan, ya, barakofikum, heroin, ganja, nikotin, ya, diharamkan, ya, karena memiliki sebab yang sama dengan khamr, ya, yakni memabukkan, menghilangkan akal, dan membuat orang itu melayang-layang, nah, lupa daratan, dan madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, karena kesamaan sebab inilah kemudian diharamkan juga si heroin, si sabu-sabu, dan si-si yang lain. Naam, barakufikum, yang memiliki sebab yang sama dan resiko yang sama. Faedah berikutnya, para ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat ini. Mengapa dalam ayat ini hanya disebutkan yang haram itu-itu saja, padahal masih banyak yang lain yang diharamkan? Pendapat yang pertama, bahwa ayat ini turun menjelaskan perkara yang diharamkan saat itu dan belum menjelaskan perkara-perkara yang lain setelahnya, ya, sehingga ayat ini bukanlah pembatasan, masih ada yang lain yang diharamkan. Buktinya, nah, binatang buas yang bertaring, burung-burung buas yang berkuku tajam, yang haram dimakan, enggak disebutkan di sini, ya. Menyusul penyebutannya, ya, karena ayat ini diturunkan sebelum pengharaman yang lainnya, sehingga bukan pembatasan, ya. Pendapat yang kedua, ayat ini sudah mewakili semua perkara yang diharamkan dalam bab makanan. Karena dalam ayat ini disebutkan dua jenis makanan yang Allah haramkan, yakni yang disebutkan secara sharih dan yang disebutkan karena kesamaan sebab. Nya. Kalau yang disebutkan secara sharih dan jelas seperti bangkai, darah, daging babi yang disembeli untuk selain Allah, na'am, barakofikum. Sementara yang lainnya disebutkan karena kesamaan sebabnya, fa'innau ritsun. Ritsun, sebab kenapa kok Allah haramkan? Karena kotor, najis, dan menjijikkan. Nah, perkara-perkara yang lain yang Allah haramkan atau yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, nah, itu semuanya kotor, menjijikan. Sehingga terwakili, ya. Nah, pendapat yang ketiga, ayat ini, barakallahu fikum, bukanlah pembatasan, karena kaum muslimin sepakat bahwasannya as-sunnah itu menjelaskan dan merinci keterangan yang masih global dari Al-Quran. Sehingga ketika dalam sunnah menyebutkan ada yang diharamkan selain dalam ayat ini, maka itu menjadi penjelasan dari Al-Quran. Tidak pertentangan. Ya. Jadi Al-Quran butuh penjelasan apa ini? As-sunnah. Sementara yang diharamkan selain ini disebutkan dalam apa ini? As-sunnah. Sehingga melengkapi penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Jadi ayat ini tidak membatasi, tapi masih global. Yang perlu dirinci dengan apa ini? As-sunnah. Sebagaimana fungsi as-sunnah ialah menjelaskan dan merinci apa ini? Al-Quran. Kenapa disebutkan tentang pendapat-pendapat para ulama seperti ini? Karena ada yang kemudian ngotot. Kalau yang diharamkan itu cuma ini saja. Yang lainnya halal. Sekalipun datang di hadapannya hadis dari Rasulullah SAW yang sahih. Dia sampai berani mengatakan hadisnya itu memang sahih sanadnya. Tapi dhaif matannya. Kenapa? Menyelisih Al-Quran. Ya. Akhirnya bikin kaidah dalam menilai hadis yang sahih. Ditambah satu persyaratan. Tidak menyelisihi Al-Quran. Walaupun semua rawinya sahih. Sanadnya sahih, tapi kalau syarat menyelisih Al-Quran ini tidak terpenuhi. Nah, hadisnya dianggap apa ini? Dhaif. Nah, ini sesat. Salah, ya. Nah. Sehingga makan macan, makan harimau, makan-makan yang lain. Segala. Anjing, kucing, ya. Kenapa? Dalam Quran nggak disebutkan, ya. Walaupun dalam hadis disebutkan banyak sekali, ya. Nah, nggak mau nerima. Kenapa? Walaupun sanadnya sahih dianggap dhaif karena tidak memenuhi kriteria, yakni tidak boleh menyelisihi Al-Quran. Dianggap menyelisihi, padahal tidak menyelisihi. Penjelasannya tadi itu. Ayat ini mungkin diturunkan sebelum yang lainnya diharamkan. Yang kedua, ayat ini sudah mewakili semua yang diharamkan selain ini. Karena ini ada yang disebutkan secara sore, ada yang disebutkan kesamaan apa ini? Sebabnya. Ya. Atau yang ketiga tadi itu. Ayat ini masih global. Perlu dirinci dengan apa ini? As-sunnah sebagai penjelas dari Al-Quran. Barakallahu fikum. Oleh sebab itulah, ikhwan fillah a'azzakumullah, di sini perlu saya sampaikan faedah yang berikutnya. Semua makanan hukum asalnya halal kecuali yang telah diharamkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka hukumnya haram dengan perincian sebagai berikut. yang diharamkan, ya. Yang pertama ialah bangkai al-maitah. Al-maitah ialah segala binatang yang mati tanpa disembelih menurut syar'i, tanpa disembelih secara syar'i. Nah, contohnya al-mukhaniqah. Ingat ya, al-mukhaniqah. Al-mukhaniqah itu hewan yang dicekik sampai mati. Itu termasuk apa ini? Bangkai. Itu mungkin dia ingin menguji kemampuan bogemannya gimana ya. Nah, sapi enggak pakai disembelih. Lehernya dikepit. Nah, cekik sampai mati. Bangkai. Walaupun baru beli sapinya. Bangkai. Ya. Itu namanya apa ini? Al-mukhaniqah. Al-mukhaniqah itu hewan yang dicekik sampai mati. Termasuk bangkai. Contoh yang lain ialah al-mauqudah. Al-mauqudah. Al-mauqudah itu ialah hewan yang dipukul pakai tongkat atau yang semisalnya kemudian mati. Ya. Mungkin ya mau nyate ayam ya. Ayamnya dipukul pakai sapu, mampus sate ya. Bangkai walaupun masih baru beli ayamnya. Namanya apa ini? Al-mauqudah. Termasuk jenis bangkai ialah al-mutaraddiyah. Al-mutaraddiyah itu hewan yang dibawa ke tempat tinggi kemudian dilempar. Dijatuhkan ke bawah. Terus mati. Misalkan kambingnya diangkat ke lantai 3. Setelah itu dilempar ke halaman paving. Langsung pecah kepalanya. Mati. Bangkai. Namanya al-mutaraddiyah. Nah. Juga termasuk bangkai ialah an-natihah. An-natihah itu hewan yang tengkar sama temannya. Kemudian mati. Korban. Pertengkaran. Sesama hewan. Nah. Ya. Nah. Kambing. Biasanya kan latihan. Saling tanduk menanduk. Oh, ternyata tanduknya itu meleset. Gak kena kepala. Tapi kena perut temannya. Mati. Nah. Namanya an-natihah. Termasuk bangkai ialah hewan yang mati karena diterkam binatang buas yang tidak terlatih dan tidak dilepas dengan bacaan basmalah. Jalan-jalan kok nemu kambing, ternyata kambingnya ini digigit sama apa ini? Serigala. Ya? Bangkai. Nah, termasuk bangkai itu ialah memotong anggota badan hewan yang masih hidup. Nah, misalkan pengen sate buntut, kambingnya masih hidup, diambil buntutnya saja. Maka yang diambil ini bangkai, ya. Ma kuti'a minal bahi mati wa hiya hayyatun fa huwa maitatun. Bina anggota tubuh yang dipotong dari binatang ternak yang masih hidup itu termasuk bangkai. Ya? Atau pengen rujak cingur. Nah, ya, nah. Cingur itu hidung. hidungnya sapi biasanya, ya. Nah. Kandang sapi, hidungnya tadi dipotong untuk campuran rujak, mak. Ya. Ini bangkai. Enggak boleh. Barakofikum. Ada juga bangkai yang halal, yakni ikan dan belalang. Ya, ikan, ya mati, nggak pakai disembelih, ya bangkai kan? Tapi halal, pengecualian. Belalang mati nggak pakai disembelih, bangkai tapi halal. Ini yang diharamkan, bangkai. Nah, ini soalnya banyak sekali, ya. Tidak ada lagi barakofikum. Nah, masih bangkai yang saya jelaskan, ya. Setelah bangkai, apalagi itu? Ah, darah, ya. Insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang saja, ya. Sekaligus membahas ayat berikutnya tentang hukuman yang Allah berikan kepada ahlul kitab, khususnya orang Yahudi yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, akhirnya Allah haramkan selama-lamanya untuk mereka. Ya, insya Allah akan saya sampaikan kelanjutan makanan yang diharamkan setelah bangkai ini, ya, pada pertemuan yang akan datang. Barakofikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.